Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzī tasā'alūna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqība. Ya ayyuhalladzīna āmanū ittaqullaha wa qūlū qawlan sadīdā yuṣliḥ lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa may yuṭi'illāha wa rasūlahu faqad faza fawzan 'azīmā. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadīth kitābullāhi ta'ālā wa khayral hadī هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi fadlih wa karamih, dengan keutamaan dan kemurahan dari Allah semata, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bermajelis di salah satu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di masjid yang mulia ini. Seperti telah direncanakan, insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk membahas salah satu bagian penting dari ilmu Alkitab was-Sunnah, ilmu syariah, yaitu ilmu tentang hukum waris Islam, ilmul fara'id. Ya. Dan bi'idznillahi azza wa jal kita akan membaca atau melanjutkan pembacaan kitab atau buku ilmu fara'id, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Kita masih berada pada bab yang kedua. Ya. Bab yang kedua yaitu mengenal ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang hukum waris Islam. Dan alhamdulillah kita sudah selesai membaca surat An-Nisa, atau kita sudah membaca bagian awal dari surah An-Nisa ayat yang ke-12 tentang ahli waris suami dan juga istri, warisan suami dan istri. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-14, ma'asyiral muslimin, halaman yang ke-14, ya. Warisan anak-anak ibu, ya. Warisan anak-anaknya ibu, ya. Yang dimaksud dengan anak-anaknya ibu adalah saudara si ibu kita, ini yang dimaksud, ya. Anaknya ibu, maksudnya ibu kita sama dengan dia, saudara seibu. Nah, kalau anak-anaknya bapak bisa jadi saudara sekandung atau saudara apa? Sebapak. Nah, kalau ini anak-anaknya ibu. Ya. Jadi kita di dalam nasab, ya, hubungan saudara itu ada tiga memang. Ada saudara sekandung. Ini bapak dan ibu kita sama. Atau saudara sebapak saja. Ya, bapaknya sama, ibunya beda. Atau saudara si ibu, ibunya sama, bapaknya apa? Beda. Ya, mungkin bapak kita meninggal, kemudian ibu kita menikah lagi dengan apa? Ya, dengan suami lain, ya, kemudian lahirlah anak. Nah, itulah saudara seibu. Ini yang dimaksud dalam pembahasan kita ini. Dari sisi mahram, semuanya mahram. Ya, dari sisi mahramiyah semuanya apa? Mahram. anak-anak mereka pun juga apa? Mahram. Anak-anak mereka pun juga apa? Mahram. Wabillahi taufik. Dan dalam masalah hukum waris untuk mereka, saudara-saudara ibu, afan saudara-saudara si ibu, anak-anaknya ibu, disebutkan di dalam firman Allah surah An-Nisa. Nah, kita baca ayatnya. Qala Allahu azza wa jal, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus wa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fis thuluts min ba'di wasiyyatin yusa biha aw dayn ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Allah jalla wa ala berfirman, wa in kana rajulun yurasu kalalah, dan jika ada seorang, ya baik laki-laki atau wanita, yang mati, wa in kana rajulun, dan jika ada seorang yang mati, yuras, diwarisi hartanya, kalalah, secara kalalah. Apa itu kalalah? Kalalah, yakni seorang yang mati, tidak punya anak, tidak punya bapak, ibu. Ini namanya apa? Kalalah. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya tidak ada, anak-anak juga tidak apa? Punya. Jadi yang ada adalah apa? Saudara. Ya. Dan, ya, saudaranya mayit. Nah. Walahu akhun au ukhtun, dan dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan di sini adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Saudara seibu. Adapun saudara sebapak dan saudara sekandung akan dibahas pada ayat 176 dari surah An-Nisa yang akan datang sesudahnya insyaallah. Ya. Jika ada seorang yang meninggal, dia tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya keturunan, anak, cucu. Namun dia punya saudara. Ya, seibu. Baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu. Bagaimana cara pembagiannya? Falikulli wahidin minhumas sudus. Masing-masing dari mereka, saudara seibu, haknya adalah seperenam. Haknya adalah berapa? Seperenam. Yani kalau hanya satu orang saudara saja, saya mati meninggalkan saudara laki-laki seibu, dia seenam, seperenam. Atau kalau saya mati, saya hanya punya saudara perempuan seibu, dia juga mendapatkan seperenam. Intinya kalau satu orang saja, ya, intinya kalau satu orang saja saudara seibu, maka dia mendapatkan berapa? Seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika. Kalau saudara seibu itu lebih dari satu, ya dua, tiga, empat, lima, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Nah ini, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Tidak disebutkan di sini, namun difahami dari ayat. Fa in kanu, jika mereka semuanya, berarti tidak dibedakan laki dan perempuan. Jika mereka, saudara-saudara seibu itu, ya, aktsara min dzalik, lebih dari itu, lebih dari satu. Fahum, maka mereka, hum, baik laki-laki atau perempuan, ini bahasa Arab ya. Hum, maka mereka, baik laki-laki atau perempuan, syuraka'u fis tsuluts, berserikat dalam sepertiga. Berserikat dalam sepertiga. Wadih jelas di sini, ikhwatul kiram. Nah, tetapi ya, pembagian itu tidak langsung dibagi. Pembagiannya setelah hutang-hutang dan wasiat ditunaikan. Dalam ayat dilanjutkan, min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Sesudah ya, wasiat-wasiat ditunaikan, sesudah hutang-hutang dilunasi, baru dibagikan kepada mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini jelas insyaallah taala menerangkan tentang warisan anak-anaknya ibu atau saudara seibu kita. Ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Kalau saudara seibu itu satu, berapa mereka mendapatkan? Seperenam. tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Baik itu laki-laki satu orang ya, seperenam, perempuan satu orang juga seperenam. Tidak dibedakan di sini dalam ayat. Kalau mereka lebih dari satu, dua orang, apakah dua orang itu semuanya laki-laki atau dua orang itu serung semuanya apa? Perempuan, atau dua orang itu laki-laki dan apa? Perempuan, sama saja mereka berserikat di dalam sepertiga. Jadi berdasarkan ayat ini, untuk saudara-saudara seibu tidak berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dua kali apa? Perempuan, tidak berlaku di sini. Ini untuk saudara-saudara seibu. Ya, karena yang menghubungkan dia dengan mayit adalah garis ibu, garis perempuan. Ya. Saya punya hubungan dengan saudara saya ini bukan melalui garis laki-laki, namun melalui garis apa? Perempuan, yaitu ibunya saya. Nah, sehingga memang dibedakan dengan saudara-saudara saya yang punya hubungan ya, melalui garis laki-laki, yaitu saudara sebapak si ibu atau saudara apa? Sebapak saja. Nah, perbedaannya tadi, kalau untuk saudara sebapak, seibu atau sebapak itu berlaku kaidah laki-laki dua kali apa? Wanita. Kalau saudara seibu tidak berlaku. Laki-laki dan perempuan sama, disamakan di situ. Ya, karena hubungan dengan mayit, dengan saya sebagai mayit melalui jalur apa? Perempuan, yaitu ibu. Nah, ini perbedaannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bisa difahami. Ini ayat wadih jelas. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adapun kalau hubungan saudara itu adalah sekandung atau seayah, maka penjelasannya ada pada ayat 176, bisa dilihat pada halaman 15. Kita lanjutkan ayat yang ke-15. Qala Allahu 'azza wa jalla, Allah berfirman, yastaftunak, mereka meminta fatwa kepadamu. Subhanallah. Itulah para sahabat dahulu. Mereka banyak bertanya kepada Nabi. Ya. Mereka ketika mendapatkan masalah datang kepada Nabi. Dan banyak ayat Al-Quran diantara sebab turunnya adalah karena pertanyaan. Ada sahabat bertanya, belum ada jawaban, kemudian apa? Turun. Yas'alunaka 'anil mahiyub. Mereka bertanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal, ya, tentang bulan itu. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Turun ayat. Ini juga sama. Yastaftunak. Mereka para sahabat meminta fatwa kepadamu. Nabi tidak bisa memberikan fatwa. Nabi tidak bisa memberikan sesuatu kalau belum mendapatkan apa? Wahyu. Karena tugas Nabi hanya mana? Hanya menyampaikan. Ya. Itulah tugas Nabi alaihi salatu wasallam, hanya menyampaikan, tidak menambahi, tidak mengurangi. Turun ayat alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu yang disampaikan oleh Nabi, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ya. Syariat datang dari Allah, Nabi hanya menyampaikan. Dan tugas kita sebagai hamba Allah adalah at-taslim, tunduk terhadap apa yang ya, diturunkan oleh Allah. Ya. Demikian kata para ulama salaf kita, ar-ri'al minallahi risalah, risalah itu dari Allah. Wa 'alal rasul al-balagh, dan tugas rasul menyampaikan. Wa 'alaina at-taslim, dan atas kita semuanya adalah tunduk berserah diri. Jadi bukan membuat. Ya, kalau ada yang membuat, ya ini namanya ya ngelangkai. Ya kan demikian. Rasul saja tidak membuat. Ya, Rasul hanya apa? Menyampaikan. Kemudian kita membuat aturan, membuat ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, mereka bertanya kepada engkau. Bertanya tentang apa? Ya, bertanya tentang kalalah. Ya, bertanya tentang kalalah. Apa kalalah tadi? Orang yang mati tidak punya apa? Ya, bapak ibu dan tidak punya apa? Anak. Ya. Tayyib, tidak punya bapak ibu dan tidak punya anak. Ya. Tapi dia punya apa? Ya, saudara. Nah, mungkin dia punya saudara, sekandung, sebapak atau seibu. Nah, taib. Maka dijawab di sini. Kul, katakanlah. Jadi tugas Nabi adalah apa? Menyampaikan. Kul, katakanlah wahai Nabi. Kulillahu yuftikum fil galalah. Katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fatwa, memberikan jawaban kepada kalian fil galalah, tentang galalah. Apa itu galalah? Inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun. Yaitu seorang yang halak, seorang yang meninggal, laisa lahu waladun, dia tidak punya keturunan, tidak punya walad. Waladun di sini bisa anak, bisa apa? Cucu. Anak, baik anak laki-laki atau anak apa? Perempuan. Baik cucu laki-laki atau cucu apa? Perempuan. Tidak punya anak. Tetapi dia punya ukhtun, walahu ukhtun, dan dia punya saudara perempuan. Saudara perempuan yang dimaksud dalam ayat ini adalah saudara perempuan sekandung, sebapak seibu, atau saudara perempuan sebapak. Nah, ini sangat difahami dari ayat berdasarkan hadis, ya. Dan di sini yang dimaksud ukhtun bukan ukhtun pada ayat 12. Ya. Kalau ayat 12 ukhtun yang dimaksud, akhun yang dimaksud adalah saudara seibu, adapun di sini saudara sebapak atau saudara apa? Setandung. Bagaimana pembagiannya? Falaha nisfu ma tarak, maka bagi dia. Ha itu dhamir bahasa Arab, artinya satu orang. Ya. Maka untuk dia, ha satu orang wanita. Ya. Maka saudara perempuan, baik sekandung atau saudara perempuan sebapak, kalau satu orang, ya, laha nisfu, maka dia mendapatkan separuh ma tarak dari yang kamu tinggalkan. Falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Wa huwa yarithuha. Wa huwa laki atau perempuan dalam bahasa Arab. Ya, huwa itu dhamir kata ganti, artinya dia laki-laki. Ya. Dan dia saudara laki-lakinya mewarisinya, ini mengambil semua harta. Yarithuha, yakni mengambil semua harta. Kalau mayit tidak punya anak, tidak punya anak, tidak punya bapak, hanya punya saudara apa? Laki-laki. Ya diambil semuanya oleh saudara apa? Laki-laki. Yarithuha, wahuwa yarithuha, dan dia, ya, mengambil semua hartanya. Dan illam yakul laha walad, ya, jika, ya, dia tidak punya anak, yakni saudaranya tidak punya anak. Nah, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Nah. Fa in kana tasnatain, kalau saudara itu, saudara perempuan itu dua, saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapak itu dua, falahuma tsulutsani mimma tarak, maka keduanya mendapatkan 2/3 dari warisan. Nah, kalau bercampur laki-laki dan perempuan, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, wa in kanu ikhwatar rijalaw wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unsayain, jika saudara-saudara itu laki-laki dan perempuan berkumpul, saudara-saudara sekandung atau saudara-saudari sebapak, maka lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2 kali dari bagian apa? Perempuan. Nah, baik. Jadi berlaku kaidah ini. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, yubayyinullahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Coba perhatikan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hukum ini kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Artinya kalau seorang tidak mau mengikuti hukum ini, apa hukumnya? Sesat. Nah, ini kan suatu hal yang sangat sangat jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi saja tidak berani melanggar. Nabi menyampaikan sebatas apa yang Allah apa? Turunkan. Tidak berani Nabi menambah jatah mereka itu. Tidak berani Nabi mengurangi jatah. Ya. Luar biasa ini. Pelajaran yang besar. Yang seharusnya yang demikian ini ya, menjadikan setiap muslim ya, takut kepada Allah ketika dia mengambil harta yang bukan miliknya atau membagikan tidak sesuai dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi kaum muslimin rahiman rahimakumullah, urusannya bukan urusan ya, saya dapat banyak atau saya dapat apa? Sedikit. Kalau dapat banyak, alhamdulillah Allah memberikan saya banyak. Kalau dapat sedikit, itulah apa yang Allah berikan untuk saya. Kalau tidak dapat, memang saya belum dapat rezeki melalui jalan ini. Tetapi ada jalan-jalan yang lain. Ya, wallahu jalla wa'ala ghaniyun karim. Zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah. Nah, wabillahi taufik. Ini ma'asyiral muslimin, ayat yang ke-176 ini saya simpulkan, kita simpulkan. Dan insya Allah nanti akan datang membahasannya lebih rinci. Namun maksud dari bab ini sebenarnya bukan untuk menghafalkan secara rinci. Kita hanya mengenal dulu ayat dan juga apa hadis ya, tentang pembagian waris. Kita simpulkan untuk saudara sekandung dan saudara seayah. Ya, baik, kalau yang ada adalah saudara perempuan saja satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Kalau yang ada adalah saudara laki-laki saja, maka dia mengambil semua harta. Kalau berkumpul dua orang, ya, saudari sebapak atau saudari sekandung dua orang, maka dia mendapatkan 2/3. Kalau bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, masing-masing laki-laki dua kali jatah apa? Perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Nah, sakit difahami insyaallah. Ya. Nah, wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Dari ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 telah dipelajari ya. Warisan yang pertama adalah untuk anak-anak kita. Furu'. Ya. Dan telah kita pelajari usul. Usul yakni apa? Ya. Asal usul kita. Kemudian juga telah kita pelajari mana ya, saudara-saudari kita. Baik saudara-saudari sebapak, sekandung atau seibu saja. Walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Dan yang lainnya ya yang tidak disebutkan ya, mereka di antaranya adalah asobah. Asobah ini tidak punya jatah tertentu. Tetapi dia nanti akan mengambil kalau ada apa? Sisa. Ya ini kerabat laki-laki, di situ ada paman. Ya. Sekandung, paman, sebapak, anak-anaknya paman atau anak laki-lakinya saudara laki-laki kita, keponakan, ini semuanya ahli waris yang tidak mendapatkan jatah tertentu, bagian tertentu. Mereka itu namanya asobah. Ya. Bisa dilihat pada halaman ke-16. Halaman yang ke-16. Ya. Ada pembahasan hadis tentang ashabul furuq dan asobah. Ya. Hadis tentang ashabul furuq dan asobah. Kita ingin mengenal dalil-dalilnya dulu. Taib. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, alhiqul fara'idha bi ahliha. Alhiqul fara'idha bi ahliha. Alhiqu, berikanlah fara'id. Fara'id yakni bagian waris yang telah ditentukan. Bi ahliha, kepada yang berhak. Nah, berarti di sana ada golongan yang pertama, yaitu ahli waris yang punya bagian warisan yang telah ditentukan. Ini yang namanya ashabul furuq. Dia punya furuq, punya bagian tertentu. Bagikanlah harta waris kepada mereka dulu yang punya bagian-bagian tertentu. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, seperenam, kasihkan kepada mereka dulu. Ya. Fama baqiya, maka apa yang tersisa? Adapun yang tersisa. Nah, kalau ada sisa. Ya, untuk siapa? Dikatakan li aula, untuk yang paling dekat hubungan kekerabatannya. Rajulin dzakarin. Ya. Untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Ya. Kerabat laki-laki yang terdekat. Nah, kerabat laki-laki kita ya. Ya, pertama adalah anak kita, kan demikian. Anak laki-laki itu tidak punya jatah tertentu, tidak punya. Ya. Tidak disebutkan dalam ayat kan. Yang disebutkan adalah anak perempuan kan, ngeten nggih. Ya. Saya mati punya anak laki-laki, sudah semua untuk anak laki-laki. Ya. Kalau saya mati, ya punya istri satu dan anak laki-laki satu. Istri mendapatkan 1/8 berdasarkan ayat yang sudah kita baca dan berdasarkan hadis ini. Berikanlah harta itu kepada yang punya hak dan punya ketetapan dari Allah jatah tertentu. Nah, yang punya jatah tertentu istri, istri dikasih 1/8. Fama baqiya, maka apa yang tersisa? Sisa, sisanya banyak, 7/8. Ya. Fali aula rajulin dzakarin. Berikanlah kepada kerabat laki-laki yang terdekat. Nah, kerabat saya sebagai mayit yang paling dekat ya anak saya. Maka anak dia mendapatkan semua sisa. Kalau tidak ada bagian yang pertama, tidak ada ashabul furud, ya langsung sudah diambil semua oleh anak laki-laki. Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, terus ke bawah itu kerabat laki-laki yang terdekat dengan kita, yaitu furu'. Kemudian usul, usul yakni bapak kita atau kakek kita, terus ke atas melalui jalur apa? Laki-laki, ya, melalui jalur laki-laki. Itu kerabat apa? Laki-laki kita yang ke atas. Kemudian siapa lagi? Ke samping tentunya. Saudara laki-laki sekandung kita, sebapak seibu, saudara laki-laki sebapak. Kalau saudara laki-laki seibu masuk enggak? Ya tidak masuk. Karena jalurnya melalui apa? Perempuan. Enggak ada sangkut pautnya dengan saya melalui jalur apa? Laki-laki. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada atau berikan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Jadi jalurnya apa? Laki-laki. Makanya enggak masuk. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Lu kok enggak masuk?" Nah, ini Rasul yang ngendika, Rasul yang memutuskan. Ya. Baik. Rasul yang memutuskan. Ya. Kemudian setelah itu siapa lagi? Anak-anaknya mereka, anak laki-laki, keponakan. Ya. Berarti anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung saya, keponakan sekandung. Atau keponakan apa? Sebawa. Terus ke bawah melalui jalur apa? Laki-laki. Nanti insya Allah kita akan baca diagramnya pada halaman 36 insya Allah untuk lebih mengenal. Ya. Ini hanya untuk memperkenalkan dahulu awal. Kemudian setelah itu di atasnya lagi yaitu paman. Ya. Paman. Paman sekandung, kemudian paman sebapak. Ya, paman seibu tidak masuk sudah. Ya. Wong saudara seibu saja tidak masuk, apalagi apa? Paman seibu, lebih jauh lagi. Ya. Kemudian anak-anak mereka atau sepupu kita laki-laki, nah itu kerabat kita laki-laki. Nabi alaihi salatu wasallam memutuskan, al-hikul fara'iwa bi ahliha, berikanlah fara'id ya, kepada yang berhak. Adapun yang tersisa maka harta tersebut untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Ya, masya Allah, para ulama mengatakan, ya, kalau orang faham ayat-ayat waris yang sudah kita baca, ditambah hadis ini, dia sudah bisa menguasai, ya, sebagian besar atau semua ilmu apa? Waris. Kuncinya di situ saja. Itu memahami ayat-ayat yang sudah kita baca itu, ayat ke-11, ayat ke 12 ayat 176 dari surat An-Nisa. Itu faham ya. Ditambah hadis ini, al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar, dia telah menguasai apa? Ilmu faraid. Ya, sebagian besar, hampir keseluruhan dari ilmu apa? Faraid. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Adapun hadis berikutnya adalah contoh praktek ya, contoh praktek pembagian Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini sudah kita sering sebutkan berkali-kali ya dalam majlis, yaitu kisah wafatnya Sa'ad ibn Rabi', kisah kematian siapa? Sa'ad ibn Rabi' dalam perang Uhud. Bismillah. Kisah Sa'ad ibn Rabi' dalam perang Uhud. Ketika Sa'ad ibn Rabi' meninggal, punya dua anak perempuan, satu istri dan saudara apa? Laki-laki sekandung. Nah, bisa dibaca nanti hadisnya. Ya. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Sa'ad ibn Rabi meninggal. Sa'ad ibn Rabi meninggal dalam perang Uhud. Hartanya semua diambil oleh saudara laki-lakinya, saudara laki-laki sekandung. Nah, sementara Sa'ad ibn Rabi punya anak perempuan dua, ini bagaimana ya Rasulullah? Ya. Dia mau menikah, bagaimana menikah? Tidak punya harta. Ya. Baik. Sementara saya juga istrinya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, ya. Taib. Qala, Nabi mengatakan pada halaman yang ke-17, yaqdillahu fi dzalik. Allah akan memutuskannya insyaallah. Allah yang memutuskan. Ya, Rasul tidak berani, subhanallah. Ya. Rasul tidak kemudian seperti ini saja. Tidak. Tugas Rasul adalah muballigh, menyampaikan. Ya. Yaqdillah fi dzalik, Allah akan memutuskan itu. Fanazalat ayatul miras, maka turunlah ayat-ayat apa? Miras, warisan. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima, kemudian Rasul mengutus kepada paman kedua anak perempuan ini, dipanggil oleh Rasul. Ya. Walaupun harta sudah diambil oleh mereka, oleh dia ini, diambil semua sudah. Ya. Tetapi wong bukan hak, ya harus dia apa? Dikembalikan. Kalau di dunia tidak dikembalikan, di akhirat dikembalikan. Nah, ini masalahnya. Bukan masalah alhamdulillah sekarang saya bisa menguasai, alhamdulillah saya bisa apa namanya ganti nama sertifikat atas nama saya. Bukan masalah itu. Kalau di dunia bisa memenangkan, ya tidak akan selesai nanti di akhirat. Jadi permasalahannya bukan permasalahan saya berhasil mengganti sertifikat atau tidak. Ya, dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faqal, kemudian Nabi mengatakan kepada laki-laki ini, saudaranya siapa? Sa'ad bin Rabi. A'ti ibnatai Sa'din as-sulusain, kembalikan 2/3 harta untuk 2 anak perempuan siapa? Sa'ad bin Rabi. Wa a'ti ummahuma, dan berikan ibu kedua anak ini, tidak lain adalah istrinya Sa'ad bin Rabi, as-sumun 1/8. Wa ma baqiya fahuwa laka, apa yang tersisa itu untuk kamu. Berarti sama dengan hadis tadi, ya. Al-hikul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Hanya saja ini khusus untuk kasus ini. Kalau hadis Ibnu Abbas itu berlaku untuk semuanya tadi yang saya sebutkan. Masuk di dalamnya anak-anak kita, masuk di dalamnya apa bapak-bapak kita ke atas, saudara laki-laki kita, keponakan kita, paman-paman kita, dan juga sepupu-sepupu kita atau anak laki-laki dari apa? Paman. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Masih tersisa pembahasan ayat surah Al-Anfal 75, ya, halaman 16, dan juga pembahasan hadis, ya, tentang masalah wasiat untuk ahli waris dan hadis tentang warisan nenek, ya. Barangkali kurang bijaksana kalau kita lanjutkan, ya. Kita cukupkan sampai di sini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan untuk terbitnya buku ini, buku ilmu faraid. Jadi tafadhol antum bisa baca, ya, sampai selesai, bahkan mungkin sebelum hadir antum sudah faham ilmu ini, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan, ya. Insyaallah ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk bahasanya mudah untuk difahami, ya. Hanya saja memang yang namanya ilmu faraid memiliki istilah-istilah. Nah, ini istilah-istilah ini yang mungkin kadang perlu ada penjelasan, ya. Kayak tadi istilah kalalah untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia kan agak sulit. Nah, insyaallah dengan kita membaca bersama dan antum sudah mengulanginya, antum sudah membaca di rumah, insyaallah, ya, akan dimudahkan. Termasuk contoh-contoh penyelesaian kasus pun kita berusaha untuk menulis apa namanya langkah-langkahnya sedetail mungkin semampu kita, ya, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita apa namanya tulis. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan untuk kita menyebarkan ilmu waris Islam dan menghidupkannya di tengah keluarga kita, masyarakat kita, dan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan semoga kita merasakan barokah dari Allah Azza wa Jal dengan upaya yang kita lakukan bersama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali ada pertanyaan, tafadhal ikhwan. Baik, naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.